Afan Ustadz, apakah boleh jual beli emas via online? Jazakumullah khairan. Terus emasnya dikirim atau bagaimana? Emasnya disimpan, ada yang disimpan dan mungkin juga ada yang dikirim. Banyaknya disimpan Ustaz. Saya khawatir emasnya fiktif. Sudah jual beli, saya beli itu, saya jual lagi sana, sana juga beli, jual lagi ke sana. Padahal masih nggak pernah ada. Karena masalah online. Yang namanya jual beli itu, barakallahu fikum, ada ilm. Dan itu syarat utama jual beli. Yani menjual sesuatu yang ma'lum, bithamanin ma'lum. Menjual sesuatu yang jelas, diketahui bersama antara penjual dan pembeli dengan harga yang jelas. Maka tidak boleh kalau ada ketidakjelasan. Emasnya mana? Seperti apa? Kualitasnya? Saya mau lihat. Sehingga banyak perkara-perkara yang sifatnya online, saya katakan kekurangannya di dua sisi. Pertama, banyak barang yang tidak bisa diketahui secara real. Itu satu. Yang kedua, yang sering hilang dari syarat-syarat jual-beli online adalah al-qabdah. Al-qabdah itu penguasaan barang. Yang seharusnya itu juga merupakan syarat. Kalau dia membeli dari si fulan, akan dijual ke alat. Maka barang tadi harus kamu pegang dulu, harus kamu kuasai dulu, baru kamu jual ke orang kedua. Jangan membeli dari orang pertama, kemudian tolong kirimkan ke orang ketiga, atau ke orang kedua, dan seterusnya. Dia nggak lihat barangnya sama sekali. Maka di sini yang tidak ada dari syaratnya adalah al-qabdah, penguasaan barang. Sehingga barakallahu fikum, hati-hatilah dalam masalah jual beli ini. Wallahu ta'ala alam. Kalau syarat-syaratnya terpenuhi semua, berarti boleh Ustaz, via online. Misalnya dikirim benar, kemudian tidak ada alkohol. Sulit atau... Sulitnya apa? Kadang-kadang mana saya pengen tahu, dikasihnya gambar. Gambar itu pertama hanya lihat satu sisi saja. Sisi belakangnya saya tidak tahu. Toib sisi belakangnya, depannya bagaimana beratnya? Kalau dipegang bagaimana? Gak bisa, dia gak bisa megang. Ada seseorang yang menyesal mengatakan pada saya tertipu begini, saya beli online pisau bagus-bagus, ternyata begini-begini. Saya salahkan, dia salah kamu. Kamu beli dalam keadaan tidak tahu, tapi ada gambarnya saat bagus. Ternyata ketika sampai pisaunya tipis ya, tipis sekali, gak ada sama sekali kuatannya. Barakallahu fikum, berarti harus rinci. Taib, spek-speknya jelas. Berarti apa dong? Paling tidak produk-produk pabrik yang sudah ada mereknya, yang sudah ada contohnya di tempat kamu. Kamu megang HP nomor sekian, seri sekian. Kamu tahu seperti ini. Dan yang ditawarkan jenis ini, mereknya sama. Cukup itu. Karena biasanya kalau pabrik sama bikinannya. Tinggal tanya kondisinya itu lengkap. Lengkap masih segel. Bagus. Dan lebih bagus lagi, kalau online-nya di yang ada pihak tengahnya, apa istilahnya, ada orang ketiga. Artinya ketika dia memberikan uang, itu tidak langsung ke orang pertama yang menjual, tapi ke pihak ketiga dulu. Pihak ketiga akan menanyakan dulu barangnya, tolong kirim, duitnya udah ada di saya. Dikirim, akan ditanya lagi pada orang pembelinya, sesuai dengan apa yang kamu pesan? Ya, cocok. Baru uang itu dikirim oleh pihak ketiga kepada pihak pertama. Ini mudah-mudahan lebih selamat. Karena apa? Karena dia bisa melihat barang tadi dengan yakin, seperti spek yang sudah diterangkan, betul, tidak ada penipuan. Itu baru syarat satu. Belum syarat yang lain, yaitu qabdah tadi. Tapi kalau gitu kirimkan ke sana. Tahu dari mana? Datang aja belum, langsung dikirim ke sana. Ternyata palsu. Orang yang dikirimi komplain kepada orang tersebut. Orang tersebut, oh bukan salah saya, salah pihak pertama. Orang itu gak mau tahu, dia terima dari kamu. Barakallahu fikum. Sehingga kamu harus tahu betul barangnya, dan kamu harus pegang dengan yakin bahwa ini barang yang dimaksud, baru kemudian kamu kirim ke orang yang ketiganya atau yang berikutnya. Allahu ta'ala a'lam.